Ya, kemudian kaum muslimin, karena terbatasnya waktu, maka untuk pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini dari 081390 18 sekian sekian sekian sekian, beliau menanyakan, Ustaz, bagaimana doa kafarat riya, dan kalau hati gembira yang berlebih bisa mematikan hati padahal tidak sedang bercanda atau lagi sendirian. Sekali lagi, bagaimana doa kafarat riya, dan kalau hati gembira yang berlebih bisa mematikan hati padahal tidak sedang bercanda atau lagi sendirian. Kepada Ustaz Syahuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul riya disebutkan oleh Nabi SAW atau diterang oleh para ulama, disebutkan dari lafaz-lafaz yang ada tentang doa ini dari Nabi SAW dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika an usyraka bika syai'an wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, ini doa sebagai kafarah dari riya. Jadi dari syirik kecil. Maka ini perlu dihafal dan sering di baca, sering berdoa dengan doa ini, memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik yang aku ketahui dan juga dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Nah, memohon ampun kepada Allah dari doa syirik yang telah diketahui dan meminta perlindungan dari dosa syirik yang dia tidak ketahui atau yang dia ketahui. Nah, adapun bergembira yang amat sangat, selama bergembira tadi tidak melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa insyaallah, selama tidak sampai meninggalkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa seorang itu merasakan gembira yang sifatnya tabii, ini sebagai tabiatnya orang ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dia bergembira. Ya, tapi yang akan buat matinya hati atau kerasnya hati itu kalau kemudian dia banyak tertawa, yakni bersendau gurau, terlalu banyak bersendau gurau, terlalu banyak tertawa. Nah, ini akan membuat kerasnya hati, atau dia terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, yang maksudnya makan dan minum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makan dan minum yang diharamkan ini akan mengeraskan hati. Ya, makan dan minum yang dari perkara-perkara yang haram. Nah, ini akan mempengaruhi akhlak. Ya, makanya ini akan nampak, dilihat orang-orang yang makan dari riba, makan dari uang suap, ya, minum dari minuman keras. Ini ada pengaruhnya pada orang tersebut, ya, pada akhlak orang tersebut. Dan perbuatan maksiat secara umum semuanya itu akan mengeraskan hati. Semua perbuatan maksiat itu akan mengeraskan hati. Ya, begitu pula yang akan mengeraskan hati adalah seorang itu berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Yang akan menyeret kepada perbuatan maksiat atau melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan mengeraskan hati. Juga termasuk dari perkara yang akan mengeraskan hati adalah melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan, melihat melalui layar televisi acara-acara yang diharamkan, melihat perempuan yang bukan mahramnya. Nah, atau yang semisal itu, ya, dari gambar-gambar atau film-film, ini semuanya perkara yang akan mengeraskan hati. Dan juga kurang duduk di masjid, kurang banyak berhubungan dengan masjid, ya, tapi lebih banyak berhubungan dengan dunia, dan banyak berpisah dari masjid, ini juga perkara yang akan mengeraskan hati. Adapun bergembira yang masih istilahnya tidak sampai melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi, tidak sampai terus berhura-hura bergembira, yang tidak sampai banyak tertawa, atau yang tidak sampai banyak bersendau gurau, ya, sebagaimana ditanyakan masih pada sifatnya pada pribadi, maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah berkaitan dengan orang lain biasanya, ya, maka ini akan memantikan hati, akan mengeraskan hati. Nasallallahu salamah. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.